Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya semata kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia di majelis ilmu yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Syarah Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kali ini kita memasuki pembahasan kelanjutan dari bab tentang takdir. Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Usulus Sunnah mengatakan, "Waman lam ya'rif tafsirul haditsi ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له." Barang siapa yang belum atau tidak mengetahui tafsir suatu hadis yang menyangkut berbagai macam persoalan termasuk takdir, wa yablughu aqluhu, dan belum sampai kepada pemahamannya, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka sudah dicukupkan baginya hal itu dan dihentikan sampai di situ, karena sejauh itulah ya kemampuannya. Lalu apa kewajibannya? Fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu. Yang wajib baginya adalah mengimaninya dan menerimanya. Karena tidak setiap orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami tafsiran dari suatu hadis. Tapi dia sudah menemukan hadisnya. Dan tidak setiap orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan bagus isi suatu hadis. Namun hadis itu sudah sampai padanya. Maka itulah tingkat kemampuannya. Ia harus berhenti sampai di situ. Jangan memaksakan diri untuk menafsirkannya. Jangan memaksakan diri untuk mencoba memahaminya dengan pemahaman sendiri. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu. Yang wajib adalah mengimaninya dan menerimanya. Ada hadis yang sahih berbicara tentang takdir, dia enggak paham. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maka kewajibannya hanya mengimaninya dan menerimanya. Saya beriman bahwa ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya menerima dengan sepenuh hati. Mithlu hadis as-sadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Seperti hadis Ibnu Mas'ud yang berbicara secara lengkap tentang bagaimana perkembangan manusia di dalam perut ibunya atau perkembangan janin dari satu fase ke fase berikutnya ketika dalam kandungan. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, atau seperti hadis yang berbicara tentang takdir. Wa mithlu ahadis ar-ru'yah kulliha, atau juga seperti hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yah, dapat dilihatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa memahaminya dengan baik. Tidak semua orang mampu menafsirkannya. Maka sikap yang benar terhadap hadis-hadis yang seperti ini, yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang, adalah apa? Mengimaninya dan menerimanya. Wa inna'ati 'anil asma wastauhasha minhal mustami' wa inna ma 'alaihi al-iman biha. Dan jika ahlul batil berpaling dan menjauhkan pendengarannya dari hadis-hadis yang seperti tadi, wastauhasha minhal mustami'u, dan banyak orang yang mendengar hadis tadi itu pun menghindar, wa inna ma 'alaihil imanu biha, yang wajib baginya adalah tetap mengimaninya. Jangan terpengaruh dengan sikap-sikap ahlul batil. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berusaha menghindar dari hadis-hadis tadi. Selama ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang bahwa Allah dapat dilihat, meskipun tidak bisa memahami dengan baik maknanya, yang paling selamat adalah tetap mengimaninya dan menerimanya, bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Sekali lagi, jangan terpengaruh dengan sikap-sikap ahlul batil yang cenderung menolak. Gak mungkin. Atau bahkan mentakwil. Jangan terpengaruh juga dengan orang-orang yang mencoba menghindar dari hadis-hadis tadi. Berapa banyak hadis-hadis yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangkut nama-namanya, menyangkut sifat-sifatnya, menyangkut segala hal yang secara akal sulit untuk bisa dipahami. Misalnya hadis, sesungguhnya kedua tangan Allah itu kanan. Paham? Sulit bagi kita untuk memahaminya. Bagaimana? Inna kilta yadailah yaminun. Sesungguhnya kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan. Bingung. Gak paham. Apa tafsirannya? Gak sampai di akal. Sementara hadis ini hadis yang sahih. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah mengimaninya. Dan apa? Menerimanya. Amantu bih. Saya beriman kepada hadis ini. Saya menerima isi daripada hadis ini. Selesai sampai di situ. Ini yang selamat. Jangan kemudian mengikuti sikapnya ahlul batil yang cenderung menolak, cenderung menjauh, cenderung berpaling. Loh, kok gini isi hadis ini? Wah, gak bisa, gak mungkin. Masa kedua tangan Allah kanan? Masa Allah punya kedua tangan? Kemudian kedua tangannya kanan. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berusaha untuk menghindar ketika sudah mendengar hadis ini. Tetaplah pada sikap yang benar. Apa itu? Al-imanu bihi wa taslim. Mengimaninya dan menerimanya. Ada lagi, wa kana arsyuhu 'alal ma. Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Bingung. Enggak sampai di akalnya. Sulit untuk memahami tafsirannya. Tapi itu sahih, benar. Bagaimana sikap yang benar? Al-imanu bihi wa taslim. Beriman dan menerima. Jangan mengikuti langkah-langkah ahlul batil yang berusaha menghindar, menolak, menjauhi. Ya, akan celaka kita. Kalau memang kita tidak bisa memahami tafsirannya, belum sampai di akal kita, maka yang paling selamat dan paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengimaninya. Amantu bihi. Saya beriman dengan dan saya menerimanya sepenuh hati. Kana arsyuhu 'alal ma, adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Banyak hadis. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, hadis tentang perkembangan janin dari satu fase ke fase berikutnya. Termasuk hadis tentang takdir, termasuk hadis tentang apa? Ru'yah, di mana Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Nah, maka wa inna ma alaihil imanu bihi wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan jangan sampai menolaknya satu huruf pun. Jangan sampai menolaknya satu huruf pun. Wa ghairuha minal ahadits al ma'thurat 'anis siqat, dan hadis-hadis lainnya yang teriwayatkan dari rawi-rawi yang siqat, terpercaya. Hadis-hadis yang sahih. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, "Asy-syarhu wa man lam ya'rif tafsirul hadis wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu." Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi mengatakan bahwa siapa yang tidak mengetahui tafsiran suatu hadis menyangkut berbagai macam masalah, ya, sifat Allah, tentang takdir dan lain sebagainya, dan belum sampai di akalnya, maka qad kufiya dzalika, sudah dicukupkan baginya hal itu, wa uhkimalahu, dan dihentikan sampai di situ. Kata Syekh Rabi, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Namun ada jalan yang selamat, yaitu apa tadi? Beriman dan menerimanya. Kemudian kata Syekh Rabi, ba'dun nusus qad la tafhamuha. Sebagian nas-nas, sebagian dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, qad la tafhamuha, kadang-kadang engkau tidak memahaminya atau belum memahaminya. Walakin ma hiyal hikmatu wal ghayah minha, akan tetapi apa hikmah dan tujuan darinya. Ada ayat-ayat yang sulit untuk kita fahami tafsirannya, seperti ayat-ayat yang di awal-awal surat kayak Toha, ya, kayak Alif Lam Mim Ain Sin Qaf dan seterusnya. Sulit. Kita tidak akan pernah menemukan apa tafsirannya. Maka kata Syekh, kadang-kadang ada nas-nas yang kamu tidak bisa memahaminya. Nah, sekarang mahiyal hikmatu wal ghayatu minha? Apa hikmah di balik itu? Dan apa tujuannya? Wa ma huwa sirru min waraiha? Apa rahasia di balik itu? Mengapa ada ayat-ayat, mengapa ada hadis-hadis yang kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya? Kata Syekh hafizahullahu taala, fa'alaika bil imani wat tasdiq. Hikmah dan tujuannya atau rahasia di balik itu semua adalah agar engkau beriman wat tasdiq dan membenarkan. Disinilah ujiannya. Jadi hikmah dan tujuannya adalah kita mengimaninya dan membenarkan. Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna, orang-orang yang kuat, kokoh keilmuannya dalam agama, ucapan mereka ketika menghadapi ayat-ayat atau nas-nas yang seperti ini, mereka katakan semua itu datang dari Rabb kami, kami mengimaninya. Qala fa'alaika bil imani wa tasdiq. Jadi itu hikmahnya, itu tujuannya, agar kamu atau engkau membenarkan dan beriman kepadanya. Karena hadza muqtadal iman wa muqtadal tasdiq, karena nas-nas yang seperti ini yang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Muqtadal iman wa muqtadal tasdiq adalah sesuatu yang mengandung tuntutan untuk diimani dan tuntutan untuk dibenarkan. Nah. Amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammadan haqqun wa anna al-Qur'ana haqqun wa ma jaa bihi Muhammad haqqun wa annahu la yantiqu 'anil hawa fama 'arafta falhamdulillah wa ma lam ta'rifhu fakilhu ila 'alimihi wa qad kafaka. Kata Syekh, amanta bil ghaib, cukup bagimu beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman bahwa Muhammad adalah hak, beriman bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang hak, beriman bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad adalah hak, beriman bahwa Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Fama arafta, nas-nas yang kamu ketahui tafsirannya, alhamdulillah. Dan jika ada nas-nas yang tidak kamu ketahui tafsirannya, maka kilhu ila alimihi, sandarkan kepada orang yang mengetahuinya. Jangan kemudian menafsirkan sendiri. Tanyakan kepada siapa? Alim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau begitu, nas-nas yang sulit difahami, baik ayat maupun hadis, itu sifatnya relatif. Tidak berlaku kepada semua orang. Kalau alim, ulama, mereka mengerti tafsirannya. Lah kalau awamun nas, kadang-kadang tidak mengerti, tidak paham. Apa kewajiban bagi orang-orang awam? Beriman, membenarkan, kemudian bertanya kepada siapa? Ahlul ilmi. Fas'alu ahlul ilmi. Kalau kebetulan kita faham tafsirannya, maka walhamdulillah. Kalau tidak, fakilhu ila alimihi, maka sandarkan kepada yang mengetahuinya. Wa qad kafaka, dan cukup bagimu seperti itu. Ya. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di sela-sela Syekh Rabi menyampaikan penjelasannya dalam pelajaran ini, beliau mendapatkan beberapa pertanyaan. Nah, kita akan baca pertanyaannya. Ya. Beliau mendapatkan beberapa pertanyaan. As'ilatud darsi, pertanyaan-pertanyaan ya, ketika di sela-sela pelajaran. As-su'alul awal, kan biasa kalau para ulama ya menyampaikan dars, mensyarah sebuah kitab, ketika selesai ada orang-orang yang bertanya, dan kebetulan pertanyaannya dikutip di sini, berikut juga jawabannya, maka penting juga untuk kita baca ya, agar kita mengetahuinya, karena faidahnya juga sangat luar biasa, nah, besar bagi kita. As'ilatud darsi, pertanyaan-pertanyaan di sela-sela pelajaran. Qala as-su'alul awal, pertanyaan pertama diajukan kepada beliau hafizahullahu taala. Hunaka ikhwanuna, hunaka min ikhwanina as-salafiyina man yujalisuna ahlal ahwa. Kata si penanya, ada beberapa kalangan dari saudara-saudara kita salafiyin, man yujalisuna ahlal ahwa, yang bergaul berteman dengan ahlul ahwa. Apa nasihat Anda? Maka Syekh menjawab, sa'adkuru ba'dhal amthilati lakum. Saya akan sebutkan beberapa contoh kepada kalian. Wa qad hasala hadza, karena ini memang benar-benar nyata pernah terjadi. Ada salafiyin, orang-orang yang berada di atas akidah manhaj salaf, kemudian bergaul dengan ahlul ahwa. Qad hasala hadza, sungguh ini benar-benar pernah terjadi menimpa Ibnu Aqil. Wa hasala lil Baihaqi, pernah terjadi juga pada Imam Al Baihaqi. Wa hasala lil Harawi, pernah juga terjadi pada Imam Al Harawi. Sehingga imam-imam yang disebutkan tadi ya terpengaruh dengan sebagian pemikiran-pemikiran yang salah. Karena akibat dari apa? Pergaulan dan pertemanannya. Wa hasala li katsirin wa katsirin ala imtidadi tarikhil islami, dan bahkan menimpa banyak orang sepanjang sejarah Islam. Ada orang-orang yang pada awalnya benar-benar berada di atas manhaj salaf, kemudian karena pertemanannya dengan ahlul ahwa jadi sedikit bergeser atau banyak bergeser, atau bahkan ada yang sampai meninggalkan secara total manhaj salaf wal iyadhu billah. Kemudian kata Syekh, wal katsiru, kebanyakan orang pada umumnya, ightarru bi anfusihim, telah tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Wajalasu ahlal ahwa, hingga akhirnya mereka bermudah-mudah berteman, berkawan dengan ahlul ahwa. Fadau, dan hasil akhirnya mereka lenyap, hilang dari peredaran. Enggak kelihatan lagi bersama dengan ahlus sunnah salafiyin. Karena apa? Iktarru bi anfusihim, tertipu dengan keadaan apa? Dirinya. Merasa dirinya aman. Merasa kalau dirinya tidak akan terkena syubhat apapun ketika bergaul dengan ahlul ahwa. Tidak sadar kalau hati itu lemah ya. Hati itu ba'ifun. Al-qulubu ba'if wasyubah khattafah. Al-qulub da'ifah, hati itu lemah, sementara syubhat itu selalu menyambar-nyambar hati yang lemah. Dan ahlul ahwa kalau berteman dengan ahlus sunnah salafiyin, mereka punya sejuta cara untuk bisa menyembunyikan aslinya. Pada awalnya mungkin pembicaraan biasa-biasa saja, tapi lama-lama ahlul ahwa akan memasukkan sedikit demi sedikit apanya, syubhatnya, mempengaruhi ahlus sunnah, mempengaruhi salafiyin. Nah, jadi sekali lagi kata Syekh, banyak orang dulu iktarru bi anfusihim, merasa tertipu dengan keadaan dirinya. Merasa kalau dirinya aman. Jalasu ahlal bidah, ahlal ahwa, hingga akhirnya mereka berkawan dengan ahlul ahwa, dan hasil akhirnya dha'u, mereka lenyap. Hilang. Wa fi hadzal asli ibarun wa 'awatun katsiratun wa katsiratun hasalat li unasin kanu yattabi'una as-salafiyyin. Wa fi hadzal asl ibarun. Dalam hal ini ibarun, terdapat ibrah, pelajaran dan nasihat yang sangat banyak. Ya. Ada pelajaran, ada nasihat. Karena kita harus pintar-pintar mengambil faidah dari perjalanan orang-orang terdahulu. Setiap perjalanan hidup yang telah dilewati oleh orang-orang sebelum kita, itu ada pelajaran berharga bagi kita. Dulu ada para a'immah dikenal kuat berpegang teguh di atas sunnah, namun karena pertemanan dan pergaulannya akhirnya jadi lemah. Nah, kita ngambil pelajaran dari situ. Oh, berarti kita tidak boleh bermudah-mudah duduk dengan ahlul ahwa. Mereka saja yang sudah kuat ya, keilmuannya kuat, keimanannya, bisa terjatuh, bisa terpengaruh, apalagi kita. Ya. Maka kata Syekh di sini ada pelajaran, ada nasihat. Ini semua banyak hasolat li unasin menimpa ya. Kanu yattabi'una salafiyin, orang-orang yang dulu pada awalnya mengikuti dan bersama-sama dengan salafiyin. Karena pertemanannya dengan ahlul ahwa akhirnya terpengaruh. falimujalasatihim wa mukhalatatihim wa qiraatihim likutubi ahlil batil tahu wa dha'u. Maka dikarenakan pertemanan mereka dan perkawanan mereka dengan ahlul batil serta membaca kitab-kitab ahlul batil tahu wa dha'u, akhirnya mereka binasa dan lenyap. Nah, karena itu kita tidak boleh bermudah-mudah dan jangan pernah merasa aman. Fanasihatul haula'i an yastafidu min ikhwanihim. Maka kata Syekh, nasihat buat mereka salafiyin yang masih suka berteman bergaul dengan ahlul ahwa adalah an yastafidu min ikhwanihim, agar mereka mengambil faedah itu cukup dari kawan-kawannya dari kalangan sesama ahli sunnah. Wa yastafidu qabla dzalika min hadzal manhaj al'azim, dan sebelum itu hendaknya mereka mengambil faedah dari manhaj yang agung ini, manhaj salaf. Alladhi yahussuka 'ala as-salamati wan najat bi nafsika, yang memotivasi kamu, mendorongmu kepada keselamatan, wan najat bi nafsika, dan keberuntungan bagi dirimu. Fa wallah innas salamata la ya'diluha syai'un, maka demi Allah, innas salamata, sesungguhnya keselamatan itu tidak sebanding dengan hal apapun. Maka utamakanlah keselamatan di diri. Nah, cara kita untuk menyelamatkan diri agar tetap kokoh di atas manhaj ini adalah menjauhi ahlul ahwa, tidak bergaul dengan mereka. Nah, jangan sampai apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu hingga mereka terpental jauh dari manhaj salaf kemudian terulang kembali menimpa kita akibat pertemanan dengan ahlul ahwa, waliyallahu billah. Nah, itu soal pertama dan jawabannya. Berikutnya as-su'alu tsani, soal yang kedua. Si penanya mengatakan minal ma'lumi annal khilafa fil furu'i sa'ighun bi syurutihi. Hal yang sudah diketahui bahwa perselisihan dalam masalah cabang, dalam masalah furu' ibadah adalah hal yang dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Fama hiya ad-dawabitu allati yakunu fiha al-khilafu fi ba'dhi masailil aqidah sa'iran. Maka pertanyaannya, apa ketentuan-ketentuan yang menjadikan perselisihan dalam sebagian masalah akidah itu dibolehkan? Kalau dalam masalah furu' cabang jelas boleh. Nah, kemudian pertanyaannya, apa ketentuan-ketentuan sehingga dibolehkan adanya perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah usul, dalam masalah pokok? Al-jawab, sebagai jawabannya Syekh mengatakan, wallahi ma arahunaka ayya musawwighin lil khilaf fil aqidah. Demi Allah, kata Syekh, aku tidak mengetahui di sana ada hal yang membolehkan terjadinya perselisihan dalam persoalan akidah. Karena persoalan akidah ini persoalan yang pokok, persoalan yang usul. Tidak boleh berbeda dalam hal akidah. Akidah itu harus sama. Kalau soal furu' ibadah, iya. Dalam masalah tanawu'ul ibadah, ragam ibadah, memang boleh berselisih selama ada dalil. Masalah mana ketika turun untuk sujud yang duluan, apakah tangan dulu atau lutut dulu, ini masalah khilaf. Dalam masalah apa? Furu' ibadah. Dibolehkan berselisih selama ada dalil, ya. Dan ini sudah maklum diketahui. Adapun soal akidah, soal keimanan, Gak boleh ada perselisihan di dalamnya. Soal keimanan, soal akidah harus satu. Ya. Iman itu adalah al-qaul bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, wa 'amalun bil jawari. Semua harus mengatakan seperti ini. Jangan sampai ada yang mengatakan iman itu hanya diucapkan lewat lisan, selesai. Tidak boleh ada orang yang mengatakan iman itu cukup diyakini dengan hati dan selesai. Walaupun tidak dibuktikan lewat amalan, tidak apa-apa. Enggak. Tidak dibenarkan adanya perselisihan dalam hal keimanan. Karena itu menyangkut apa? Akidah. Ya. Tidak boleh diakui adanya perselisihan soal apakah Nabi Muhammad itu Nabi terakhir atau tidak. Ada yang mengatakan sebagai Nabi terakhir, ada yang mengatakan bukan Nabi terakhir. Kemudian terjadi perselisihan dan diakui perselisihan itu. Nah, gak bisa. Ini masalah apa? Akidah. Syekh Rabi mengatakan, saya tidak tahu di sana ada hal-hal yang membolehkan terjadinya khilaf dalam urusan apa? Akidah. Ya. وَمَا يَتَعَلَّقُونَ بِهِ مِمَّا يُنْسِبُونَهُ إِلَى الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْعَقِيدَةِ فَهُمْ لَا يَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ. Apa yang mereka nyatakan dan nisbatkan kepada para sahabat. Jadi ada sebagian orang yang menisbatkan ya, pada para sahabat. أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْعَقِيدَةِ. Bahwasanya mereka itu berselisih dalam soal apa? Akidah, kata Syekh, fahum lam yakhtalifu fi syai'in. Yang benar adalah bahwa mereka para sahabat sama sekali tidak berselisih dalam soal apa? Akidah, sedikit pun enggak. Sama akidah para sahabat itu, enggak berbeda. Kalau soal ragam ibadah ada perbedaan. Ya. Dan itu hal yang sa'ir, dibolehkan. Dan masing-masing kita harus lapang dada dalam menghadapi apa perbedaan soal furu' ibadah. Ragam ibadah. Ada orang yang ketika selesai dari i'tidal, meletakkan berdiri, kemudian meletakkan kedua tangannya di dada kembali seperti awal mula sholat. Ada yang tidak. Perbedaan pendapat sa'ir, dibolehkan. Masing-masing kita harus lapang dada, jangan mentang-mentang karena di limo ini ya. Biasa kalau sudah i'tidal itu ya ke bawah, enggak ada yang nyimpan lagi di dada, kemudian ngelihat ada orang yang nyimpan lagi di dada dipandang sinis. Ini apa pula seperti ini? Ya, dipandang sinis, diliatin. Heran kok seperti ini, dari mana ini? Nah. Enggak bisa begitu. Ya. Dalam menyikapi perbedaan furu ibadah, kita harus lapang dada. Rahabatus sudur. Itu adabnya, itu etikanya. Tapi kalau soal khilaf dalam urusan akidah, tidak. Gak ada toleransi di dalamnya. Gak ada toleransi sama sekali. Akidah itu harus satu. Akidah itu harus sama. Sumbernya kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mentolerir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama, Allah itu tidak punya sifat. Gak bisa. Kita harus katakan, salah kamu. Ya. Jangan mentolerirnya. Gak ada toleransi dalam perbedaan akidah. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, wasayatina insyaallah fi darsi fi hadhihi risalah. Akan datang insyaallah penjelasan soal akidah para sahabat, ya. Atau soal keadaan para sahabat insyaallah di pelajaran dalam risalah ini. Nah. As-su'alu ats-tsalis. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Si penanya mengatakan, idajtama'a as-sahabatu 'ala mas'alatin ma, hal yajuzu liman jaa'a ba'dahum an yuhditha qawlan. Idza ijtama'a as-sahabatu 'ala mas'alatin ma, apabila sahabat sudah sepakat ya, pernyataannya dalam masalah tertentu, sepakat, enggak ada perselisihan. Hal yajuzu liman ja'a ba'dahum, apakah boleh bagi orang yang datang setelahnya an yuhditsa qaulan, untuk memunculkan pendapat baru dalam masalah tersebut. Ada satu masalah, para sahabat sudah sepakat pendapatnya seperti ini. Apakah bagi orang-orang yang datang belakangan boleh memunculkan pendapat baru? Ini pertanyaannya. Al-Jawab Syekh mengatakan sebagai jawabannya, hadza yata'arradu ila wa'idin syadidin wa khatrin kabir. Sungguh sikap yang seperti ini sama saja dengan menantang wa'idin syadidin, ancaman yang keras dan bahaya yang besar. Bisa dipahami dari isyarat jawaban Syekh, berarti tidak boleh memunculkan pendapat baru. Para sahabat sudah ijma dalam satu masalah yang ada hubungannya dengan din tentunya. Sudah ijma, sepakat. Maka orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, mungkin sebagian kita ada yang memunculkan pendapat baru. Gak boleh. Ya. Karena para sahabat sudah apa? Ijma. Ya, sudah sepakat di dalamnya. Kalau sampai ada yang berani melakukan hal itu, memunculkan pendapat yang baru, maka kata Syekh, ini sama saja dengan menantang apa? Wa'idun syadid, ancaman yang keras dan bahaya yang besar. Di mana ancaman yang keras dan bahaya yang besar itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ancaman itu ada di sini. Bahaya yang besar itu ada di sini. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran petunjuk baginya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti jalan yang lain. Kaum mukminin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Lebih cenderung memilih pendapat-pendapat yang lain daripada pendapatnya para sahabat. Maka ancamannya adalah nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia menjadi sesat dan kami akan tempatkan dia di dalam jahannam wasaat masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancamannya, keras, serius. Maka sangat wajar kalau Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan bahwa siapa saja yang menelaah Quran, hadis, kemudian tidak melihat dan merujuk kepada paham sahabat, dia pasti sesat. Dia pasti salah. Karena pemahaman yang dijamin keselamatannya, dijamin kebenarannya adalah pemahaman siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka tahu ketika Al-Qur'an turun, mereka mengerti apa maksud setiap hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang ayat dan hadis itu muncul, turun berkenaan dengan sebab-sebab yang dialaminya. Nah, ajma'a as-sahabatu 'ala mas'alatin wa anta ta'ti bi ra'yin akhar. Kata Syekh mempertanyakan dengan nada keheranan. Ajma'a as-sahabatu, para sahabat sudah ijma' dalam satu masalah, wa anta ta'ti bi ra'yin akhar, kemudian engkau mendatangkan pendapat yang baru, yang lain. Hadza kharqul ijma'. Sungguh ini telah memberangus kesepakatan para sahabat. Mukhalafatul kitab was sunnah, dan sungguh ini berarti penyelisihan terhadap kitab dan sunnah. Wa masyaqatun lillahi walir rasuli walil mu'minin wattiba' li ghairi sabilil mu'minin fala yajuz. Dan sungguh ini berarti menentang Allah, menentang Rasul, menentang kaum mukminin dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Maka jawabannya la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh memunculkan pendapat yang baru dalam satu masalah di mana para sahabat sudah sepakat. Ya. Jangankan kesepakatan para sahabat. Para sahabat ketika berselisih dalam satu masalah, perselisihan mereka adalah hujah. Perselisihan mereka adalah hujah. Apalagi kalau mereka bersepakat dalam satu masalah. Selesai. Tidak perlu kita susah payah memunculkan pendapat yang baru. Sejauh mana sih keilmuan kita kalau dibandingkan dengan mereka? Apakah kita pernah berjumpa dengan Nabi? Jelas tidak. Mereka hidup bersama dengan Nabi, menemani Nabi SAW. Maka ketika mereka membuat kesepakatan dalam satu masalah, hujah, jelas, terima. Itu yang harus diamalkan. Gak perlu susah payah mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru. Apalagi kalau yang jadi landasannya adalah akal dan hawa nafsu. Ya. Lebih repot lagi, ya kan? Oh, dulu kan belum ada ini dan itu. Wah, itu kan zaman sahabat dulu. Waduh, gak bisa diamalkan kalau zaman sekarang. Nah, kalau pendapat saya sih, itu dulu zaman sahabat. Sepertinya kalau sekarang gak cocok begitu. Harusnya begini, begini, begini. Nah, ini munculkan pendapat apa? Baru. Sementara agama sudah sempurna. Para sahabat sudah sepakat di dalamnya. Ini muskilah. Wajar kalau Syekh tadi mengatakan orang yang melakukan hal ini berarti menentang ancaman yang keras dan bahaya yang besar. Maka la yajuz, tidak boleh, kata Syekh. Azan dulu. Nah, fadhol. Baik, kita lanjutkan kembali ya. As-su'alu ar-rabi. Sekarang pertanyaan yang keempat. Seorang penanya mengatakan, ana rajulun a'malu fi ihda al-wadha'if. Fi ihda al-wadha'if. Wa ba'du zumala'i أو كلهم من أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Sebagian teman-teman saya atau bahkan semuanya adalah orang-orang yang berada di atas manhaj yang menyimpang. Apa nasihat Anda bagi saya agar dapat selalu waspada min mujalasatihim, dari bergaul dengan mereka? Al-jawabu, Syekh menjawab, ibhath laka an majalin akhari. Cari kamu tempat yang lain. In wajadta fihi man yaqbalu da'wataka falhamdulillah. Kalau di tempatmu tadi ada atau masih ada orang yang dapat menerima seruanmu, alhamdulillah. Masih mending. Wa in ma wajadta fabhath an majalin akhar. Adapun kalau sama sekali engkau tidak mendapati ada orang yang mau menerima seruanmu, maka sebaiknya mencari tempat yang lain. Ini Syekh. Entah itu keluar atau mencari bagian, ya. Kan biasanya sebuah perusahaan itu ada bagian-bagiannya, ya. Mungkin mencari bagian yang lain yang lebih cenderung aman. Ya. Di perusahaan yang sama, tapi memilih job yang berbeda. Ya. As-su'alu al-khamis, pertanyaan yang kelima. Arju tawadhiha hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna ahadakum yajma'u khalquhu atau yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata si penanya, saya berharap untuk mendapatkan penjelasan hadis Ibn Mas'ud yang berbunyi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian penciptaannya itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai air mani. Al-jawab, Syekh menjawab, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu wa anzala al-ma' fi rahimiha fayakunu muddatan 40 yawman nutfatan. Apabila seorang suami menggauli istrinya, kemudian sperma si suami itu masuk ke dalam rahimnya, maka si sperma itu akan menetap di rahimnya selama 40 hari sebagai sperma. Belum berubah dari statusnya sebagai sperma 40 hari. Thumma Allahu tabaraka wa ta'ala yanquluhu ila tuwarin akhar wa hiya 'alaqah. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala akan memindahkan sperma tadi ke fase berikutnya, yaitu apa? 'Alaqah, berubah menjadi segumpal darah. Selama 40 hari sebagai sperma, kemudian setelah itu dirubah, dipindahkan oleh Allah menjadi segumpal darah dalam kurun waktu yang sama. Summa yanquluhu ila turin akhar. Kemudian Allah akan memindahkannya ke fase yang lainnya. Selama 40 hari juga, yaitu fase mudghah, sekerat daging atau sepotong daging. Wa hiya mudghatul lahmi, sepotong daging. Nah, wal 'alaqatu minad dam, adapun 'alaqah tadi segumpal darah. Fa hiya atwarun, maka penciptaan manusia itu melewati beberapa fase. Dari sperma selama 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah, selama 40 hari kemudian berubah menjadi sepotong atau sekerat daging. Ya. Min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghair mukhallaqah. Wa qad khalaqakum atwara. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di Quran surat Nuh ayat yang ke-14. Kata Allah, wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Allah telah menciptakan kalian melewati beberapa fase. Ya. Dan kalau kita renungi, hayati isi hadis ini, sungguh kita akan semakin besar ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menciptakan manusia. Tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang dapat menyaingi ciptaan Allah. Allah itu menciptakan sesuatu ya, dari yang awalnya tidak ada. Kalau kita menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Nah. Min nutfatin ila 'alaqatin ila mudghatin ila janin. Jadi urutannya itu dari sperma ke segumpal darah ke sepotong atau sekerat daging, berikutnya menjadi janin. Berikutnya menjadi janin. Thumma yaksul 'idham lahma. Kemudian tulang itu akan dibalut dengan daging. Ya. Thumma yunshi'uhu khalqan akhar. Kemudian akan ya, dilakukan lagi penciptaan dalam fase yang berikutnya. Terus sampai sempurna menjadi apa? Manusia. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini hal yang patut untuk kita imani. Hal yang patut untuk kita imani. Meskipun mungkin sebagian kita ada perasaan gak paham, kok bisa seperti ini ya penciptaan manusia. Yang selamat adalah tidak menolaknya, tidak membantahnya, akan tetapi apa? Mengimaninya dan menerimanya. Nah, apalagi sudah dijelaskan oleh Allah tadi dalam firman-Nya, wa qad khalaqakum atwara. Nah, ala kulli hal, qad yakunu al-ishkalu 'inda al-qadariyah. Yang jelas kata Syekh, qad yakunu al-ishkal 'inda al-qadariyah. Mungkin yang problem itu di sisi orang-orang qadariyah. Orang-orang yang menolak apa? Takdir. Yani kaunuhu yu'lamu sa'adatuhu aw syaqawatuhu wa huwa fi batni ummihi, yaitu kaitannya dengan bahwa manusia itu sudah bisa diketahui apakah nanti dia akan bahagia atau sengsara sejak masih dalam perut ibunya. Hadza, ini yang mungkin jadi problem buat siapa? Kaum qadariyah. Karena setelah fase-fase tadi, Allah mengutus siapa? Malaikat. Kemudian menuliskan rezekinya, ya kan? Kematiannya. Dan termasuk kebahagiaannya dan kesengsaraannya. Nah, bagi orang-orang khawarij, bagi orang-orang qadariyah, ini menjadi muskilah tersendiri. Ya, problem bagi mereka. Kok bisa manusia itu sudah ditentukan apakah nanti akan mendapatkan bahagia, kebahagiaan atau kecelakaan, padahal belumlah lahir ke dunia. Kalau mau nanti, kalau sudah lahir dunia. Lah kok ini masih dalam perut ibunya sudah ditentukan. Ini yang problem bagi siapa? Qadariyah. Nah, kita jangan mengikuti langkah-langkah qadariyah. Ya. Kalau ahlul batil, mereka menghindar dari hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Kalau banyak orang yang merasa ragu dengan hadis-hadis ini, kita tetap ya, pada sikap kita. Al-imanu wat-taslimu. Beriman dan menerima sepenuhnya. Bahwa ini datang dari Nabi SAW, disampaikan dalam hadis yang sahih. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikannya adalah wahyu. Nah. Kata Syekh, wa hadza min dalalihim, dan ini sebagai salah satu bukti sesatnya mereka. Siapa? Qadariyah. Salah satu bukti. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'alima dzalika fi ilmihi al-azali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui hal itu. Fi ilmihi al-azali, dalam ilmunya al-azali yang sudah ada. Ya, yang sudah ada terdahulu ya. Karena dia Allah al-awwal al-akhir, maka ilmunya pun al-awwal dan al-akhir. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah, maka tentu yang paling tahu ya ciptaannya adalah Allah, karena Allah yang menciptakannya. Kalau orang qadariyah justru malah menyulitkan dirinya sendiri. Ya. Nah, maka ini kata Syekh bukti kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu itu di atau pada ilmunya yang azali, yang sudah ada sejak awal. Tsumma sajjala dzalika fi lauhil mahfud. Kemudian Allah tuangkan hal itu di lauhul mahfud. Allah tulis, Allah catat di lauhul mahfud. Summa hadha at-tasjil mutabiqun lima 'alimahu Allah fil ajal, dan apa yang tertuang dalam lauhul mahfud itu mutabiqun, sangat cocok sama lima 'alimahu Allah fil azal, dengan apa yang telah Allah ketahui dalam ilmunya yang azali, yang awal. Wa lima sajjalahu fi lauhil mahfud. Wahaula utu min ahwaihim waqtirarihim biuqulihim. Biuqulihim. Wa illa al-mas'alatu musallamatun wa badihiyyatun indas salaf. Sedangkan mereka, orang-orang khawarij, orang-orang qadariyah, menolak hal ini, menjadikan ini sebagai sebuah problem, itu karena memang muncul dari apa? Hawa nafsunya. Dan ikhtirarihim biukulihim, karena mereka tertipu dengan akalnya. Mereka merasa sebagai orang-orang yang cerdas, sebagai orang-orang yang pintar. Padahal kepintaran, kecerdasan, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia seluas apapun masihlah sedikit. Sebanyak apapun masihlah sedikit. Karena Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Apa yang aku berikan kepada kalian dari pengetahuan itu hanyalah sedikit. Ya. Nah, kalau orang-orang Qadariyah tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya, ini kalau secara akal kata mereka enggak bisa diterima ini hadis. Akal bicaranya. Padahal akal itu terbatas kemampuannya. Akal itu hanya mampu memikirkan sesuatu yang memang masuk di akal. Kalau wahyu, nas, Quran dan sunnah itu memang sesuatu yang tidak bisa dijangkau semuanya oleh akal. Karena lebih sempurna dibandingkan dengan apa? Akal. Maka kewajibannya adalah at-tasri, menerima, bukan mengakali. Akal enggak akan sanggup. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'laha. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," seandainya agama ini dikembalikan kepada ra'yu, kepada akal, tentulah yang lebih utama untuk diusap dalam khuf itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengusap khuf, mengusap sepatu itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ini menandakan bahwa din tidak dikembalikan kepada akal. Ya, karena akal terbatas. Keterbatasan akal sama dengan keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Ya. Penglihatan kita tidak bisa menjangkau segala sesuatu yang ada di tempat jauh sana. Kita hanya bisa melihat, menjangkau apa saja yang ada di depan kita. Di belakang kita, ini bukan belakang ya. Di belakang kita, di samping kanan kiri kita, gak tahu apa yang terjadi. Ada apa di sana. Gak kelihatan sih soalnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa penglihatan kita, pandangan kita terbatas. Meskipun enggak pakai kacamata. Saya enggak pakai kacamata dan berapa banyak orang di sini enggak pakai kacamata. Iya enggak? Tapi tetap tidak bisa menjangkau segala sesuatu yang di luar jangkauannya. Nah, akal pun begitu, sama. Orang-orang Qadariyah tertipu dengan akal-akalnya. Wa illa fal mas'alatu mas'alah badihiyatun indas salaf. Kalau enggak seperti itu, maka karena ya kalau enggak seperti itu, masalahnya, masalah yang seperti ini adalah sebenarnya masalah yang jelas, musallamah, yang dapat diterima. Apa yang dituangkan dalam hadis tadi adalah sesuatu yang dapat diterima sebenarnya. Badihiyatun ingdas salaf, sesuatu yang langsung bisa diterima oleh para salaf. Dan bukan hanya terkait dengan hadis ini saja, soal sirat, ya, soal sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam yang lebih tipis daripada setehelai rambut itu akan dilewati oleh manusia. Kalau dipikirkan oleh akal kan nggak terpikirkan ya. Nah bisa ya, sing tamang oge, okay, ya. Tamang yang besar dibentangkan, dilewati banyak yang jatuh, apalagi ini sirat yang tipisnya setipis rambut, sehelai rambut. Kalau dipikirkan pakai akal jelas gak terpikirkan. Namun ini masalah yang bisa diterima. Kalau memang yang berbicara adalah apa? Wahyu. Kalau wahyu yang berbicara diterima. Musallamah. Badihiyah secara langsung. Tanpa ada keraguan. indes salaf, di sisi para salaf. Para sahabat enggak pernah dulu mempertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok bisa wahai Rasul? Gimana kok begini? Enggak. Mereka semua beriman. Karena sadar akal mereka tidak bisa menjangkaunya. Ya. Itu hal yang gaib. Kalau berurusan dengan hal yang gaib, maka perintahnya adalah al-imanu bihi, beriman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab. Dzalika itu kalau dalam bahasa Arab isim isyarah lil ba'id, ya, kata tunjuk untuk menunjuk benda-benda yang jauh. Kan begitu ya secara kaidah, tetapi pada prakteknya sih tidak mesti begitu. Benda yang dekat juga bolehlah dibilang dengan dzalika. Contohnya mana? Ini Al-Qur'an, dzalikal kitab. Ini Alkitab. Bukan itu Alkitab, bukan. Ini Alkitab. La raiba fihi, enggak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukan dalam rangka membantah kaidah bahasa Arab, tidak. Semua kaidah itu tidak ada yang muttaridah. Muttaribah itu artinya enggak ada yang baku. Bisa saja berubah dari aslinya. Apalagi bahasa Arab, kalau sudah menyangkut syair-syair Arab, wow, berapa banyak kaidah-kaidah Arab itu yang dilanggar. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan syair. Karena membuat syair itu kadang-kadang ya harus melanggar beberapa kaidah Arab. Tapi itu diterima gitu. Ya. Jadi dzalika enggak mesti dong diartikan itu. Ya ini juga bisa. Ya. Ini juga bisa. Nah, kalau dalam ujian mungkin antum akan disalahkan. Dzalikal kitabu, artikan ini kitab. Oh, salah. Ya. Itu harusnya. Enggak apa-apa. Sebagai latihan tidak apa-apa, tapi agar wawasan kita jauh ke depan, ya. Maka sebenarnya bisa aja. Kata dzalika itu diartikan dengan haza, ini. Pakai dalil kita, mana dalilnya? Ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat yang pertama dari orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada hal yang gaib. Disinilah ujian kebenaran iman itu sesungguhnya. Kalau beriman terhadap perkara-perkara yang kelihatan secara kasat mata, jangankan orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun akan percaya. Dah kelihatan oleh mata. Ya. Coba kalau yang gaib, belum tentu. Adapun orang-orang yang beriman, mau kelihatan secara kasat mata ataupun tidak, selama itu dikabarkan oleh Allah dan Rasul, percaya. Iman. Di sini yang menjadi pembedanya. Ujian. Ujian sejauh mana kebenaran iman seseorang. Yaitu ketika dihadapkan kepada perkara-perkara yang gaib. Kepada perkara-perkara yang gak sampai di jangkauan akal. Nah. Wanarju alla yakuna sa'il muta'assiran bi afkari haula. Terakhir Syekh berharap, kami berharap agar jangan sampai si penanya tadi muta'assiran, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka, kaum Qadariyah. Nah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, karena kita mulainya tadi pada maghrib ya. Sebelum-sebelumnya kita mulai pada isya, ya kan? Jadi berhenti sampai jam 9. Kalau sekarang, karena alhamdulillah tadi kita mulai pada maghrib, jam 8 selesai. Lebih enak begini, ya kan? Nah, kalau sudah dari mulai pada isya itu sudah penat semua. Jangankan yang mendengar, yang menyampaikannya pun pusing. Ya. Jadi kalau pada maghrib kan lebih seger, gitu, lebih enak. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.